Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, a'adhani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ke-202. Hadis yang marfu', di mana Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih lahu ajruhu marratain. Dan sudah kita baca syarahnya. Masih di bab yang sama, bab yang berjudul babu idza nasaha al abdu li sayyidihi. Bab jika seorang abd, seorang budak itu nasaha li sayyidihi. Kita tambahkan di sini faedah makna nasaha dalam konteks ini adalah akhlasa al khidmah. Makna nasaha di dalam konteks seorang abd budak, nasaha li sayyidihi ai akhlasa khidmatahu li sayyidihi, mengikhlaskan ketika dia berkhidmat melayani tuannya, mengikhlaskan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga sebagaimana dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullah wa ghafara lahu, nasihatul 'abd lis-sayyid imtithalu amrihi wal qiyamu 'ala ma 'alaihi min huquqi sayyidihi. Nasihatul abad li sayyid, nasihat seorang budak kepada tuannya, kepada majikannya adalah imtithalu amrihi, menjalankan perintah tuannya atau majikannya. Wal qiyam ala ma alaihi min huquqi sayyidihi, menunaikan hak-hak tuannya. Jadi itu makna nasihat seorang budak terhadap tuan atau majikannya, yaitu menjalankan perintahnya, perintah tuannya, dan menunaikan hak-hak tuannya. Dan itu kewajiban seorang budak, hukumnya wajib untuk melaksanakan perintah majikannya dan menunaikan hak-hak tuannya. Hukumnya wajib dalam syariat. Maka namanya kewajiban bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia mengikhlaskan niatnya di dalam menjalankan amalan tersebut. Maka hadis ini juga mengandung barakallahu fikum bimbingan kepada para budak ketika dia menunaikan dan melaksanakan hak dari majikannya atau tuannya, hendaknya dia mengikhlaskan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jerih payahnya, tenaga yang dia keluarkan untuk melaksanakan perintah majikannya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hamba-hamba Allah yang lain. Seluruh manusia memiliki peran dan fungsi tertentu di dalam kehidupannya. Seorang pria punya beberapa fungsi dalam kehidupannya. Dia menduduki posisi sebagai seorang suami. Maka jadikanlah posisi tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Menunaikan hak-hak dari istrinya. Dalam rangka apa? Ibtigha'a mardhatillah. Dalam rangka meraih ridha Allah. Dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, mencari nafkah, bekerja, banting tulang, cari rizki yang halal. Niatkan ibadah. Niatkan dalam mencari ridha Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, maka bernilai ibadah upayanya itu. Di dalam rumah tangga, dia menunaikan hak istrinya. Menyampaikan nasihat kepada istrinya. Membimbing istrinya dengan bimbingan yang terbaik. Mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, yaitu para wanita, para istri, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka ketika seorang suami menunaikan hak istrinya, di antaranya adalah dengan mempergauli istrinya dengan cara yang baik, dalam rangka mengamalkan firman Allah ini, maka hal itu akan bernilai ibadah. Karena memang yang menjadi pembeda antara satu amalan dengan amalan yang lain, yang satu hanya bersifat adah, kebiasaan. Yang satu bisa bernilai ibadah. Apa yang bisa membedakan hal itu? Yang bisa membedakan adalah niatnya. Maka di dalam hadis ini terdapat bimbingan kepada para budak. Di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang budak, dia bisa mendapatkan pahala. Intinya di situ. Jadi ini juga sebagai bentuk apa? Tasliyah, hiburan bagi para budak. Bushra lahum, kabar gembira bagi para budak. Bahwasanya jika dia, walaupun dia budak posisinya, tapi kalau dia niatkan ikhlas, ketika dia menunaikan kewajiban tuannya dalam rangka meraih ridha Allah, mengharap wajah Allah, maka jerih payahnya bernilai ibadah dan tidak akan sia-sia. Nah, dan tentunya hak Allah lebih besar. Oleh karena itu di sini disebutkan secara beriringan. Menunaikan hak makhluk, itu hak tuannya, dan menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khaliknya, sebagai penciptanya. Nah, maka janji yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, bagi seorang budak yang bisa menunaikan dua hak ini, hak Allah dan hak tuannya, maka dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Karena idhamul jaza ma'a idhamil amal, atau al-ajru biqadril masyakqah, pahala itu akan didapatkan seseorang sebanding dengan jerih payah yang dia lakukan. Besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya amalan, besarnya jerih payah pengorbanan yang dikeluarkan. Maka di sini keutamaan bagi budak di satu sisi yang tidak dimiliki oleh seorang yang merdeka. Sekali lagi, ini sebagai bentuk tasliyah, hiburan bagi para budak. Di dalam syariat Islam, seorang budak bisa meraih keutamaan ini, mendapatkan pahala dua kali lipat. Tapi syaratnya adalah apa? Bisa menunaikan hak Allah yang pertama, dan yang kedua adalah hak tuannya. Nah, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, hadis 203. Naqra' qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana al-Muharibiyyu Abdurrahman bin Ziyad namanya qala haddathana Salih ibn Hayyin qala rajulun li'amirin al-Sya'bi, berkata seorang pria, jadi ini perawi yang bernama Salih bin Hayy, mengisahkan Ada seorang pria yang berkata kepada Amir Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi, Imam Ma'ruf, min a'immati as-sunnah, rahimahullah. Seorang pria berkata kepada Amir Asy-Sya'bi, rahimahullah, ya Aba Amr, kunyah dari Al-Imam Asy-Sya'bi. Inna natahaddatsu indana anna ar-rajula idza a'taqa umma waladihi thumma tazawwajaha kana karrakibi badanatahu. Pria tadi berkata kepada Asy-Sya'bi, wahai Abu Amr, sesungguhnya kami berbicara, berbincang-bincang antara kami, bahwasanya seorang pria jika memerdekakan ummu waladnya, kemudian menikahinya, maka permisalannya seperti seorang yang menunggangi untanya sendiri. Di sini disebutkan istilah ummu walad. Ummu walad itu salah satu jenis budak. Di dalam hukum Islam ada beberapa jenis budak. Di antaranya al-qin, itu budak yang khalis, yang memang murni budak dia. Nah, ada di sana jenis budak yang lain yang disebut al-mudabbar, yaitu budak yang tuannya sudah menyatakan ketika masih hidup, kamu akan merdeka jika saya meninggal nanti. Ini disebut budak yang mudabbar. Hukumnya enggak boleh dijual, budak yang mudabbar ini. Karena tuannya sudah menjanjikan, sudah mengucapkan janji, kamu akan merdeka kalau saya meninggal. Jadi hukum budak ini disebut apa? Mudabbar. Tidak boleh dijual oleh tuannya, karena sudah dijanjikan akan merdeka setelah meninggalnya si tuan tadi. Ada juga nama budak yang diistilahkan dengan mukatab. Budak al-mukatab, yaitu budak yang berusaha menebus dirinya sendiri. Membuat perjanjian dengan tuannya untuk membayarkan sejumlah uang untuk menebus dirinya sendiri. Nah, dia yang membayar untuk menebus dirinya sendiri. Ini yang disebut sebagai mukatab. Dan disyariatkan di dalam Islam untuk membantu seorang budak yang mukatab untuk bisa memerdekakan dirinya. Ada juga jenis budak yang disebut umul walad ini tadi, yang disebutkan di dalam hadis ini. Umul walad adalah seorang budak wanita, al-amah allati atat biwaladin minas sayyid, atau al-amah allati, al-amatul lati anjabat minas sayyid. Seorang budak wanita, istilahnya amah ya. Kalau budak laki-laki namanya abad, kalau budak wanita namanya amah. Makanya Abdullah itu hamba Allah untuk laki-laki. Kalau hamba Allah yang wanita, amatullah. Ya, dalam bahasa Arab makna budak laki-laki itu disebut abad, budak wanita namanya amah. Ummu walad ini adalah seorang budak wanita, amatun, yang allati waladat minas sayyid, yang melahirkan anak dari tuannya. Artinya apa? Si tuan atau majikan dari budak wanita tadi menggauli budak tersebut sampai akhirnya si budak wanita tadi hamil dan melahirkan anak dari tuannya. Maka anak dari tuannya itu ya nisbahnya kepada si tuan. Dinisbatkan kepada bapaknya. Barakallahu fikum. Dan ini terjadi pada masa hidup, di masa hidup Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bahwasanya Rasulullah pernah diberi hadiah dari seorang Malik, raja yang berkuasa di Mesir, diberi budak wanita yang bernama Maria atau Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah yang kemudian ya dihadiahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan saudara perempuan dari Maria Qibtiyah itu dihadiahkan kepada sahabat yang lain namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Maria Al-Qibtiyah kemudian melahirkan putra Rasulullah alaihi salatu wasallam yang bernama siapa? Ibrahim. Ibrahim bin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi di masa hidup Rasulullah, beliau juga memiliki ummu walad yang bernama ini Maria Al-Qibtiyah. Hukumnya seorang ummul walad, seorang budak wanita yang sudah digauli oleh tuannya kemudian melahirkan anak untuk tuannya, hukumnya tidak boleh lagi dijual. Ini diantara bentuk rahmat di dalam Islam. Seorang budak wanita yang sudah digauli tuannya dan melahirkan anak untuk tuannya tidak boleh lagi dijual. Dan hukumnya menjadi seorang wanita yang merdeka kalau tuannya tadi sudah meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada keistimewaan, akan dijelaskan dalam hadis ini, keistimewaan seorang tuan, majikan yang punya umul walad, artinya apa? Punya budak wanita, kemudian budak wanita itu di, ya, melahirkan anak untuk dia, untuk si tuan tadi, tapi kemudian dimerdekakan. Ada keutamaan khusus. Ya. Nah, di sini seorang pria yang berkata kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan, sesungguhnya kami, itu di antara mereka, sesungguhnya kami saling berbincang di antara kami, bahwasanya seorang pria yang memerdekakan ummu waladnya, kemudian menikahinya, maka permisalannya seperti seorang yang menunggangi untanya sendiri. Faqala Amirun, maka berkata Amir Asy-Sya'bi rahimahullah, haddatsani Abu Burdah an abihi qala, menyampaikan hadis kepadaku Abu Burdah dari ayahnya, qala, berkata, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun lahum ajrani, tiga orang yang bagi mereka dua pahala. Tiga golongan manusia yang bagi mereka mendapatkan dua pahala. Barakallahu fikum. Yang pertama, rajulun min ahlil kitabi. Golongan yang pertama dari manusia yang akan mendapatkan dua pahala adalah pria dari kalangan ahlul kitab. Baik itu Yahud ataupun Nasara. Amana binabiyihi, beriman kepada nabinya. Berarti kalau orang Yahud beriman kepada Musa alaihissalam, kalau orang Nasara beriman kepada Isa alaihissalam. Wa amana bimuhammadin falahu ajrani, dan beriman pula kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala. Pahala yang pertama, pahala keimanannya kepada Nabi yang dia imani sebelumnya, itu Nabi Musa ataukah Nabi Isa. Pahala yang kedua karena apa? Karena beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang akan mendapatkan dua pahala, wal abdu al mamluku idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi. Seorang budak, dan ini syahid inti dari hadis yang sesuai dengan pembahasan yang ada atau sesuai dengan judul bab. Penggalan dari hadis yang merupakan syahid itu yang sesuai dengan topik pembahasan kita. Al-abdul mamluk, seorang budak, idza adda haqqallah, jika dia bisa menunaikan hak Allah, wa haqqa mawalihi, dan hak mawalinya. Mawali itu bentuk jamak dari maula. Jadi bentuk tunggalnya maula, bentuk jamaknya mawali. Maula yang dimaksud di dalam konteks pembahasan tentang budak, maula maknanya adalah sayyid, tuan atau majikan. Jadi tuan yang memiliki budak itu bisa disebut sayyid kalau dia laki-laki, jamaknya asyad, kalau perempuan sayyidah, atau bisa juga disebut sebagai maula, bentuk jamaknya mawali. Maka di sini golongan yang kedua adalah seorang budak yang bisa menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena apa? Karena bisa menunaikan hak Allah. Hak atau pahala yang kedua karena apa? Karena bisa menunaikan hak tuannya. Golongan yang ketiga yang akan mendapatkan dua pahala, wa rajulun kanat indahu amatun yata'uha. Seorang pria yang memiliki amatun, memiliki seorang budak wanita. Yata'uha, yang dia kemudian menggaulinya, menggauli budak wanita tadi. Fa'addabaha, artinya apa? Kalau sudah digauli berarti menjadi umul walad. Budak wanita yang sudah digauli menjadi ummu walad. Fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Si tuan atau majikan tadi memberikan pelajaran adab kepada budak wanita yang dimilikinya. Fa'ahsana ta'dibaha. Dan dia memperbagus cara mentakdibnya. Yaitu dia ketika mengajari adab kepada budak wanitanya dengan cara yang terbaik. Dengan lemah lembut. Dengan penjelasan yang jelas dan gamblang. Ya. Semua hal yang tercakup dalam kalimat ihsan. Tidak kemudian mentakdib dengan cara ya, keras. Dengan cara memukul dan sebagainya. Walaupun itu budaknya, dia perlakukan dengan cara yang terbaik. Diajari dengan cara yang lemah lembut. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Dia pun mengajarkan ilmu kepada budak wanitanya tersebut dan memperbagus cara mengajarinya. Tsumma a'taqaha, kemudian setelah itu memerdekakannya. Fatazawwajaha, kemudian menikahinya. Maka seorang tuan, seorang majikan yang bisa melakukan hal ini, falahu ajrani, dia akan mendapatkan dua pahala. Nah, karena ini adalah perkara yang berat tentunya. Amalan ini bukan amalan yang mudah. Butuh adanya juhud, kesungguhan, keseriusan, kesabaran. Tidak akan mudah melakukan hal ini kecuali yang Allah berikan kemudahan untuknya. Maka ini adalah keutamaan yang bisa diraih oleh seorang tuan atau majikan yang melakukan amalan yang serupa. Barakallahu fikum. Dan kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW, yang demikian ini juga nampaknya pernah terjadi pada diri beliau, yaitu ketika beliau menikahi Sofiyah radhiyallahu anha. Karena Sofiyah termasuk salah satu tawanan perang. Ya, ketika Rasulullah dan kaum mukminin para sahabat ketika itu memerangi sebuah kabilah dari kabilah Yahudi. Kemudian para kaum wanitanya ditawan. Di antara tawanan perang itu adalah Sofiyah. Yang singkat cerita kemudian Sofiyah radhiyallahu anha itu di atau menjadi milik Rasulullah alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari di dalam sahihnya, timbul perbincangan di antara para sahabat. Ya, yang maknanya unzuru, coba lihat. Apakah Sofiyah nanti menjadi ummul mukminin, menjadi istri Nabi ataukah menjadi budak beliau. Kalau Nabi memberikan hijab, itu menutup Sofiyah dengan hijab yang sempurna, ditutup mukanya, maka artinya Rasulullah telah menikahinya. Artinya apa? Rasulullah telah memerdekakannya dan menikahinya. Tapi kalau tidak dihijabi, berarti tidak dinikahi Rasulullah, alias masih tetap statusnya sebagai budak. Karena memang dalam hukum Islam, budak wanita itu tidak boleh memakai cadar. Tidak boleh memakai niqab. tidak boleh menutup wajahnya. Menutup wajah itu hanya syariat yang berlaku untuk kaum wanita mukminah yang merdeka. Barakallahu fikum. Ini yang dijelaskan oleh para ulama di dalam pembahasan fikih. Ya. Oleh karena itu ayat yang di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaknya mereka menjulurkan, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi istilah jilbab itu, yang benar secara syar'i, itu adalah pakaian semacam baju kurung yang fungsinya adalah untuk menutup ar-ru'us, kepala, kemudian al-wujuh, muka, dan kemudian as-sudur, dada. Fungsinya untuk menutup seluruh bagian tubuh. Ya, jadi kalau yang namanya jilbab gaul, jilbab yang ketat, ya, cuma nutup kepalanya, itu pun bentuk. Ya, di sini ada rambutnya digelung, timbul kayak apa itu. Ya. Benjolan di kepala belakangnya itu. Kemudian cuma nutup lehernya, itu pun ketat. Nggak sampai nutup dadanya. Itu secara syariat tidak bisa disebut sebagai jilbab. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan penamaan-penamaan. Ya. Jilbab gaul, walaupun dinamakan jilbab gaul, jilbab ketat, jilbab apapun, kalau nggak memenuhi syarat jilbab secara syar'i tidak bisa dikatakan sebagai jilbab. Karena jilbab syara syar'i yang disebutkan dalam ayat tadi surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 adalah jilbab sebuah baju kurung atau kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kepala, wajah, dan dada. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lanjutan ayat tadi, dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Karena yang demikian itu mengulurkan jilbab bagi wanita-wanita yang beriman itu agar mereka lebih mudah dikenal. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, lebih dikenal bagaimana? Agar bisa dibedakan antara wanita-wanita beriman yang merdeka dengan budak-budak wanita. Itu diantara fungsinya. Jadi supaya mereka dikenal, bukan dikenal bisa diketahui siapa dia, fulanah binti fulanah. Bukan, maksudnya bisa dibedakan antara wanita yang merdeka dengan wanita yang budak. Dan bisa dibedakan antara wanita yang beriman dengan wanita-wanita musyrikat, yang masih musyrik. Itu tujuannya. Tujuan disyariatkannya apa? Jilbab. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah itu ghafur, maha pengampun. Artinya apa? Allah mengampuni. Jika wanita-wanita yang beriman sebelumnya belum mengenakan jilbab. Karena belum tahu hukumnya, Allah ampuni. Rahiman dan Allah maha penyayang, pengasih. Di antara bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada wanita-wanita yang beriman, Allah perintahkan mereka untuk mengenakan jilbab. Jadi perintah atau syariat jilbab itu adalah di antara bentuk rahmat Allah bagi kaum wanita. Nah, maka sungguh disayangkan jika orang-orang yang beriman, wanita-wanita yang beriman diperintahkan untuk berjilbab yang itu adalah bentuk rahmat Allah kepada mereka, tapi mereka enggan. Berarti mereka enggan menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di antara hikmahnya adalah wala yu'dain, supaya mereka tidak diganggu. Nah, ketika seorang wanita memakai hijab dengan sempurna, menutup perhiasannya, keindahan tubuhnya, keindahan wajahnya, dan wajah itu adalah bagian tubuh yang paling bisa menunjukkan keindahan. Cantik atau tidaknya seorang wanita dilihat dari wajahnya. Maka wajah, al-wajah adalah a'zamu zinatil mar'ah. Perhiasan wanita yang paling berharga, itu wajah. Maka yang pertama kali harus ditutup harusnya adalah wajah memang. Karena fitnah yang terbesar yang ditimbulkan dari tubuh seorang wanita adalah dengan wajahnya. Bukan dengan ujung kukunya, iya, tapi dengan wajah. Barakallahu fikum. Nah, ketika seorang wanita berhijab dengan hijab yang sempurna, maka orang yang punya penyakit dalam hatinya, yaitu penyakit syahwat, akan ya, tidak berani untuk mengganggu wanita yang seperti itu. Ini diantara hikmah seorang wanita yang berhijab. Beda halnya kalau seorang wanita tidak berhijab dengan hijab yang sempurna, ya, apalagi sampai tidak pakai, ya, tidak menutupi kepalanya, tidak menutupi rambutnya, ataupun wajahnya masih terbuka, masih terlihat, ya, orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya akan lancang, ya, tidak takut untuk kemudian mengganggunya. Barakallahu fikum. Kembali ke pembahasan ini tadi. Ya. Jadi keutamaan bagi seorang tuan atau majikan yang punya budak wanita, kemudian dia ajari ilmu, dia berikan pelajaran adab dengan cara yang terbaik, lemah lembut, kemudian dia merdekakan dan kemudian dinikahi, dia akan mendapatkan dua pahala. Nah, singkat cerita tadi, Sofia radhiyallahu anha kemudian dimerdekakan Rasulullah dan dinikahi. Dan mahar pernikahannya adalah dengan memerdekakan Sofiyah tadi, kemudian dinikahi. Sehingga menjadi min ummahatil mu'minin. Barakallahu fikum. Di sini kemudian Ar-Rawi, yaitu Al-Imam Syabi yang bernama Amir, mengatakan, qala Amirun, a'tainakaha bighairi syai'in. Kami memberikan kepadamu riwayat ini tanpa sesuatu pun. Itu tanpa sesuatu pun dari imbalan duniawi. Di sini Al-Imam Syabi mengisyaratkan bahwasanya beliau menyampaikan hadis ini secara cuma-cuma, tanpa meminta imbalan apapun. Waqad kana yurkabu fima dunaha ilal Madinah. Dan sungguh ada, ya, dan sungguh telah ada orang-orang yang menempuh perjalanan, yaitu dengan menaiki hewan tunggangan, untuk mendapatkan hadis yang tingkatannya di bawah hadis yang disampaikan tadi, walaupun harus pergi ke Madinah. Ya, walaupun harus pergi ke kota Madinah. Ini memang kondisi para ulama hadis zaman dahulu. Hanya untuk mencari satu hadis saja rela menempuh perjalanan sampai berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Dengan masyakoh, rintangan, halangan tentunya yang mereka dapati di dalam perjalanan. Panas terik matahari, harus, ya, menyusuri padang pasir, kehabisan bekal di tengah padang pasir, bahkan ada yang sampai jatuh sakit, bahkan ada yang sampai meninggal di tengah perjalanan, dan berbagai macam, ya, kisah-kisah para ulama ahlul hadis. Nah, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah coba memahamkan kepada orang yang baru saja diberikan hadis ini. Artinya dengan mendapatkan hadis secara mudah ini adalah nikmat, perlu disyukuri. Tidak perlu harus menempuh perjalanan yang jauh dan berat tanpa harus mengeluarkan harta sepeser pun. Oleh karena itu di sini beliau menyebutkan a'tainakaha bighairi syai'in. Kita baca syarah hadisnya. Qala syarih asy-syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala, al hadithu sharihun fi anna haula'i thalathah al-asnafi minan nas li kulli sinfin minhum ajrani. Hadis ini tegas menyatakan bahwasanya tiga golongan dari manusia yang masing-masingnya dari mereka mendapatkan dua pahala. Golongan yang pertama, rajulun min ahlil kitab. Seorang pria dari kalangan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara. Ayyu rajulin min ahlil kitab amana bi nabihi thumma adraka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Tadi yang sudah disebutkan ya, pria dari kalangan ahlul kitab menjumpai nabi, maka dia mendapatkan pahala karena beriman kepada nabinya dan beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wasinfu tsani, golongan yang kedua, al-abdu al-mamluku idza adda haqqallahi. Seorang budak yang menunaikan hak Allah. Yaitu mimma faradallahu alaihi wa aujaba wa mimma nahahu Allahu azza wa jalla anhu fantaha. Baik dengan melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Idza innal insana la yuaddi haqqallah ala wajhi tamami illa idza imtathala al-awamira wajtanaba an-nawahiya. Karena memang seorang hamba tidak bisa disebut menunaikan hak Allah kecuali dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa ahallal halala wa i'taqada hillahu. Menghalalkan apa yang Allah halalkan dan meyakini yang halal adalah sesuatu yang halal. Ini diantara hak Allah. Menghalalkan apa yang Allah halalkan. Jadi harus bagaimana supaya kita bisa menghalalkan apa yang Allah halalkan? Belajar. Belajar ilmu syariat. Belajar ahkam syariah. Belajar fikih. Supaya kita tahu apa saja yang Allah halalkan supaya kita pun bisa menghalalkannya. Ini hak Allah. Wa harramal harama wa i'taqada tahrimahu. Mengharamkan apa yang Allah haramkan dan meyakini bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Maka ini baru bisa disebut sebagai seorang yang menunaikan hak Allah. Wa haqqa mawalihi wa adda haqqa mawalihi. Hak yang kedua adalah hak tuannya. Mimma yajibu alaihi minal khidmah. Apa yang wajib ditunaikan oleh seorang budak dari khidmah pelayanan terhadap tuannya fi hududi qudrati, sesuai dengan kemampuannya. Fahadha lahu ajrani, maka budak yang seperti ini kondisinya mendapatkan dua pahala. Ajrun ala adai haqqillah, pahala karena bisa menunaikan hak Allah. Wa ajrun ala adai haqqi maulah, dan pahala karena bisa menunaikan hak tuannya. Tersisa golongan yang ketiga. As-sinfu tsalits, rajulun kanat indahu amatun yatauha. Seorang pria yang memiliki seorang budak wanita yang kemudian digauli. Karena memang hal itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma malakat aymanukum walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ciri-ciri orang yang beriman apa? Di antaranya walladzina hum li furujihim hafizun, mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga kemaluan-kemaluan mereka, furuj mereka. Bentuk jamak dari farj. Kecuali terhadap azwajihim, istri-istri mereka, wa ma malakat aymanuhum, dan budak-budak wanita mereka. Jadi memang diizinkan ya barakallahu fikum untuk menggauli budak wanita. Tapi ini kemudian dipahami keliru oleh sebagian orang yang jahil, walaupun sudah belajar sampai tingkatan S3 doktor, tapi masih kategori jahil. Karena apa? Memahami ayat ini dengan keliru. Membuat suatu disertasi yang kesimpulannya boleh. Barakallahu fikum, apa istilahnya? Ya. Boleh kawin di luar nikah. boleh berhubungan di luar nikah. Dalilnya apa? Dalilnya ini tadi. Karena dalam Islam itu perintah untuk menjaga kemaluan itu diperkecualikan terhadap para istri dan malakat aimanuhum, budak wanita. Budak wanita boleh digauli tanpa harus menikahinya. Jadi kesimpulannya boleh berhubungan di luar nikah. Ini kan enggak betul kesimpulan seperti ini. Membuka pintu bagi orang-orang untuk kemudian membolehkan zina. Ya. Nah, tentunya ini adalah kesimpulan yang keliru. Ya. Sayang belajar tinggi-tinggi, tapi kalau ujung-ujungnya punya keyakinan seperti itu. Walaupun dia punya titel doktor, S3, ya, percuma. Nah, kemudian untuk golongan yang ketiga ini, ثم علم هذه الأمة الموطوءة بملك اليمين علمها وأدبها وأعتقها. Kemudian majikan tadi mengajarkan ilmu kepada budak wanita ini yang sudah menjadi umul walad ini, mengajarkan adab, kemudian memerdekakannya. Wa ba'dal itqi asbahat hurratan fatazawwajaha bimahrin ka ghayriha minal harair fi kulli ma yalzam syar'an. Kemudian setelah dimerdekakan, tentunya budak wanita tadi menjadi merdeka, lalu dinikahi oleh tuannya sendiri, diberi mahar sebagaimana ketentuan yang diwajibkan oleh syariat. Fa haula ilasnaf atsalatsatu likulli sinfin ajran. Maka tiga golongan di atas masing-masing darinya mendapatkan dua pahala. Wa dzalika bisababil amal alladzi qamu bihi fahani'an lahum fadlullahi wa rahmatuhu wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Kenapa mereka mendapatkan dua pahala? Disebabkan karena amalan yang telah mereka kerjakan, maka betapa bahagianya bagi mereka keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-204. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه. Seorang budak yang berbuat ihsan di dalam peribadatan kepada Rabbnya. Wa yuaddi ila sayyidihi alladhi furida at-ta'atu wan nasihatu lahu ajrani. Dan bisa menunaikan untuk tuannya apa yang diwajibkan berupa ketaatan dan nasihat, maka dia mendapatkan pahala. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Masih di bab yang sama, ya. Ini syarahnya agak panjang. Untuk hadis yang ke-204 dan ke-205 ini semakna. Ya, kita lanjutkan yang ke-205 karena masih semakna. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Abu Burdah ibnu Abdullah ibni Abi Burdah qala sami'tu Abu Burdah yuhaddithu an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamluku lahu ajran. Seorang budak mendapatkan atau baginya dua pahala. Idza adda haqqallahi fi ibadatihi, jika menunaikan hak Allah di dalam peribadatan kepadanya. Au qala fi husni ibadatihi, atau Rasulullah mengatakan jika menunaikan hak Allah fi husni ibadatihi, di dalam peribadatan, di dalam baiknya peribadatan kepada Allah. Wa haqqa malikihi alladhi yamlikuhu, dan menunaikan hak tuannya yang memilikinya. Hadis ini juga sahih. Jadi maknanya sama dengan hadis yang ke-204. Syarahnya kita gabung jadi satu, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullah. Kita baca penjelasan beliau. قال رحمه الله في هذا الحديث بيان أن العبد المملوك من ذكر وأنثى إذا أحسن عملين هما مفروضان عليه فله أجران. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya seorang budak, baik itu budak laki-laki ataupun perempuan, jika dia bisa berbuat ihsan, berbuat baik di dalam melaksanakan kedua amalan, yang keduanya memang adalah amalan yang wajib atasnya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Al-amalul awwal, amalan yang pertama adalah ibadatu rabbihi, ibadah kepada Rabbnya. Bikulli ma tahammala kami kalimatul ibadati min makna. Tentunya ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah secara umum, apapun bentuk ibadah yang tercakup dalam kata ibadah. Idil ibadatu bimakna hasyari, ibadah di dalam syariat maknanya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ini seperti definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Fima adzkur di dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Semuanya harus hafal ini. Ya. Seorang muslim, seorang mukmin apalagi sunni, ya, harus hafal. Karena ibadah itu apa? Tujuan hidup kita di dunia. Allah sudah menegaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau kita ditanya apa ibadah, kita enggak paham, berarti apa? Kita belum paham tujuan hidup kita di dunia. Ya. Pertanyaannya, apakah masing-masing kita semuanya yang ada di sini sudah hafal? Apa itu definisi ibadah? Kalau belum hafal, harus dihafal. Ini PR. Nanti harus distorkan di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ana ulang definisinya, ibadah. Ini definisi ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah definisi ibadah yang paling mencakup, yang paling baik, paling mencakup, paling sempurna, bisa dikatakan seperti itu. Adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Ibadah adalah suatu kata, ismun itu suatu kata, jami'un yang mencakup likulli setiap ma yuhibbuhullahu, apa yang Allah cintai, wa yardahu dan Allah ridhoi. Ana ulang. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Sampai di situ artinya ibadah adalah suatu kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Sudah ya, sampai situ ya. Minal aqwali wal af'ali, baik berupa ucapan maupun perbuatan, adh-dhahirati wal batinati, yang zahir atau yang nampak, yang kelihatan, terlihat, wal batinah maupun yang batin, yang tidak tampak, tidak terlihat. Nah, ana ulang sekali lagi. Bahasa Arabnya al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Semuanya harus hafal bahasa Arabnya. Setelah hafal bahasa Arabnya, baru hafal artinya. Ya, artinya adalah apa? Ibadah adalah suatu kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tidak tampak. Gitu ya. Ada yang masih ketinggalan? Sudah semua? Ya. Coba satu aja. Siapa yang sudah hafal bahasa Arabnya? Boris, coba. Likul lima. Belum berarti, belum lancar. Harus lancar. Siapa yang sudah lancar? Kalau ada papan, Anda tuliskan. Ada spidolnya. Nanti tanya Abu Hanifah aja. Insya Allah sudah ditulis itu. Sudah ditulis. Oh iya. Siapa yang sudah nulis Arabnya? Intinya harus dihafal, ya. Siap ya? Ya tadi alasannya, kita diciptakan untuk ibadah loh di dunia ini. Kalau antum ditanya apa itu ibadah? Ibadah itu sholat. Cuma sholat aja ibadah. Sama puasa. Cuma sholat sama puasa. Zakat. Cuma sholat, puasa, zakat. Enggak. Kita harus paham ibadah itu bagaimana maknanya. Supaya kita apa? Bisa menjalankan tujuan hidup kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Lanjut ya. Jadi bisa menunaikan hak Allah yaitu berupa ibadah kepada Allah tentunya dengan makna ibadah yang tadi disebutkan. Al-mafrudati wal-wajibati wal-mustahabbah. Baik ibadah yang sifatnya wajib, mafrudah, wajibah maupun yang mustahabbah. Wal-matrukat al-manhiyat. Maupun ibadah dalam bentuk apa? Meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Jadi meninggalkan larangan Allah itu juga bentuk ibadah. Karena termasuk hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kullu dhalika yusamma ibadatan. Semuanya disebut sebagai ibadah. Wa a'zamu anwa'il ibadah wa 'alaha qadran asasuddin wa qa'idatuhu. Dan tentunya ibadah itu bertingkat-tingkat. Kalau kita mengacu pada definisi ibadah tadi, setiap kata atau kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dari mana kita tahu ya, suatu ucapan atau suatu amalan itu dicintai Allah atau diridhoi Allah? Jawabannya bagaimana? Definisi ibadah kan tadi jelas ya. Kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik berupa ucapan, ya, ucapan maupun perbuatan. Perbuatan itu umum, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setiap perbuatan kita, ya, yang zahirah, yang terlihat, yang nampak maupun yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu seperti apa contohnya? Amalan hati. Kelihatan enggak orang sedang takut, sedang seorang itu ada rasa cinta kepada Allah? Enggak kelihatan. Itu amalan hati. Seorang hamba itu bergantung tawakal hanya kepada Allah? Tidak ada. Tidak bisa terlihat maksudnya. Tapi ada amalan tersebut tapi dalam hatinya. Ya, itu bernilai ibadah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti tadi, kita sudah tahu ibadah itu suatu kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kalau ditanya bagaimana caranya kita tahu suatu ucapan atau suatu perbuatan dicintai Allah atau diridhoi Allah? Dari mana kita tahu? Jawabannya dari wahyu. Iya. Karena dari wahyu Allah. Karena apa? Ketika Allah meridhoi sesuatu atau mencintai sesuatu, kita tidak akan tahu tidak akan bisa tahu mana yang Allah cintai dan mana yang Allah ridhoi kecuali jika Allah memberitahukan kepada kita. Ini perkara yang Allah cintai. Ini perkara yang Allah ridhoi. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi adalah dengan melalui wahyu. Dan wahyu itu yang diturunkan adalah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Itu yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu yang berlaku bagi kita. Dan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah ada dua bentuk. Yang pertama Al-Qur'an dan yang kedua adalah sunnah nabi. Sunnah nabi itu juga merupakan wahyu berdasarkan keterangan nabi sendiri alaihi salatu wassalam. Nah, innama utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu atau kama qala alaihi salatu wassalam, aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, yaitu sunnah nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sunnah nabi itu wahyu juga. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Di sini beliau menjelaskan ibadah yang paling agung, paling tinggi tingkatannya. Sebagaimana yang sudah disinggung tadi, ibadah itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya paling tinggi, ada yang pertengahan, ada yang ya, di bawah. Ibadah yang paling tinggi tingkatannya dan kedudukannya yang merupakan asasuddin, pondasi agama ini adalah apa? At-tauhid. Wa huwa tauhidu rabbil alamin bi ifradihi bi kulli ibadatin maliyah aw badaniyah aw huma ma'an wahdahu duna siwahu. Jadi ibadah yang paling agung, paling tinggi tingkatannya adalah tauhid. Oleh karena itu tidaklah satu nabi dan satu rasul pun diutus kecuali untuk mendakwahkan tauhid yang menjadi prioritas dakwahnya. Sebelum mendakwahkan yang lain, perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, itu baru datang kemudian. Dakwah pertama yang diserukan oleh para nabi dan rasul adalah dakwah kepada tauhid. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah di masa hidupnya. Sebelum ada kewajiban sholat, sudah ada perintah untuk tauhid. Perintah untuk mengesakan Allah di dalam ibadah. Ya. Nah. Idza fuhima hadza idzan fatauhiduhu. Naam, wa huwa alladhi farada dzalika fardan muhattaman bi an yatawajjah al-mukallafu min 'alamil insi wal jinni bil ibadati lahu wahdahu duna siwahu. Kita enggak baca semuanya ya. Kita cukupkan dengan menyebutkan yang poin-poinnya saja. Idza fuhima hadza idzan fatauhiduhu subhanahu fi uluhiyatihi huwa ibadatu min a'zam huwa ibadatun min a'zamil ibadat. Beliau jelaskan sekali lagi bahwasanya tauhid, mentauhidkan Allah itu adalah ibadah yang paling agung. Bal huwa asasuddin, pondasi agama ini. Wa tauhiduhu fi rububiyatihi bil iqrar bi annahu al khaliq Ar-Razik Al-Mudabbir li jami'il umur. Di sini beliau menjelaskan tentang jenis-jenis tauhid. Bahwasanya tauhid itu ada tiga jenis. Yang pertama tauhid rububiyah, itu mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Mentauhidkan Allah di dalam ya, perbuatan-perbuatan Allah. Apa saja itu? Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur alam semesta, Allah satu-satunya pemberi rizki. Perbuatan Allah, menciptakan, mengatur, memberi rizki, itu perbuatan Allah. Maka tauhid rububiyah mengesakan Allah dalam perbuatannya. Maka tidak boleh kita meyakini ada pencipta selain Allah, ada pengatur alam semesta selain Allah, ada penguasa alam semesta ini selain Allah, ada pemberi rizki selain Allah. Kalau masih ada orang meyakini ada pencipta selain Allah, berarti cacat tauhid rububiyahnya. Tauhid rububiyahnya perlu dibenahi. Kalau ada orang meyakini ada pemberi rizki selain Allah, dari tauhid rububiyahnya masih belum betul. Perlu diperbaiki. Kalau ada orang meyakini di sana ada wali-wali, orang soleh, apapun namanya yang mereka istilahkan dengan wali kutub ataukah wali ghaiz atau apapun istilah mereka. Kalau mereka masih meyakini ada pihak-pihak selain Allah yang mengatur alam semesta ini, maka belum benar tauhid rububiyahnya. Barulah sempurna tauhid rububiyah seorang hamba kalau dia meyakini dengan betul Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, dan satu-satunya zat pemberi rezeki. Setelah itu, tauhid uluhiyah. Apa itu makna tauhid uluhiyah? Mengesakan Allah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan makhluk. Artinya apa? Perbuatan makhluk yang merupakan ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ibadah seperti apa? Ya tadi, yang tercakup dalam definisi ibadah yang sudah kita sebutkan tadi. Baik itu ibadah berupa ucapan, berupa perbuatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, yang ada dalam hati, semuanya. Kalau itu termasuk ibadah, hanya boleh ditujukan kepada Allah satu-satunya. Enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Contohnya ibadah ucapan, yang berupa ucapan apa? Al-Halif, bersumpah. Enggak boleh hukumnya seorang bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, karena itu bentuk ibadah. Man halafa bighairillah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia sungguh telah berbuat syirik. Maka kalau kita bersumpah, hanya boleh dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Demikian dan demikian. Enggak boleh bersumpah seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka biasa bersumpah dengan selain nama Allah. Contohnya apa? Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Enggak boleh. Ya. Yang boleh warabbil Ka'bah, boleh. Demi Rabb-nya Ka'bah, boleh. Ya. Yang dimaksud siapa? Allah. Itu ibadah ucapan, ibadah perbuatan banyak, salat, sujud, ruku, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau ada seorang hamba menyerahkan ibadahnya, baik ibadah perbuatan, ucapan maupun perbuatan kepada selain Allah, maka tauhid uluhiyahnya masih belum betul. Masih perlu diperbaiki. Kemudian jenis yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Ini perlu pembahasan khusus. Perlu kita mengkaji kitab khusus untuk memahami tauhid al-asma was sifat. Yang secara umum definisinya adalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Dan pembagian tauhid menjadi tiga jenis ini bukan pembagian yang bid'ah. Karena para ulama menyebutkan jenis tauhid yang tiga ini itu berdasarkan apa? At-tatabbu' wal istiqra'. Setelah para ulama tadi mempelajari nas-nas di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Dan itu sudah dikenal sejak para ulama terdahulu. Ya, Al-Imam Ath-Thahawi dan para a'imah yang lain sudah menyebutkan jenis-jenis tauhid ini. Jadi keliru kalau sampai ada orang menyatakan pembagian tauhid menjadi tiga itu pembagian yang bid'ah. Salah. Ya. Berarti dia belum mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan sebenar-benarnya. Di dalam Al-Fatihah saja kita bisa mengambil istidlal dari Al-Fatihah bahwasanya ada tiga bentuk tauhid. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ sudah apa? Sudah ada apa? Tauhid al-asma was sifat. Nama Allah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Itu nama. Itu tauhid al-asma was sifat. Tidak boleh ada makhluk yang diberi nama Allah. Tidak boleh ada makhluk yang diberi nama Ar-Rahman. Karena itu adalah nama Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rab juga nama Allah. Malik Yaumiddin. Ya, penguasa yaumuddin, hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat. Berarti apa? Tauhid rububiyah. Rabbul alamin juga rububiyah. Rabb semesta alam. Berarti menunjukkan apa? Tauhid rububiyah. Kemudian apa? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Jadi dalam Al-Fatihah saja sudah mencakup dalil tentang tiga jenis tauhid tadi. Tauhid asma wa sifat sudah ada. Alhamdulillah rabbil alamin, tauhid rububiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Ya. Diberikan nama-nama seperti itu supaya apa? Supaya kita lebih mudah memahami. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, apakah ada di dalam Al-Qur'an? Kewajiban-kewajiban sholat, rukun-rukun sholat, enggak ada. Wudu misalnya, apakah disebutkan dalam Al-Qur'an lafadz rukun-rukun wudu demikian-demikian? Enggak ada. Ya. Yang ada adalah perintah. Kemudian para ulama menjabarkan, ini adalah rukun wudu, ini sunnah-sunnah wudu. Ya. Nah, jadi penjabarannya disebutkan istilah-istilah seperti itu supaya apa? Mempermudah pemahaman. Dan tentunya tidak ada yang kemudian menyatakan itu pembagian amalan-amalan wudu, ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi kewajiban, ada yang menjadi sunnah, itu bid'ah. Karena enggak ada dalam Al-Quran. Tentunya enggak ada yang mengucapkan demikian. Kalau ada yang mengucapkan demikian berarti dia ya, perlu belajar lagi. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya. Dari apa yang kita baca dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, insyaallah sudah mencukupi ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.